ujian terhadap Nabi Ayub alaihi salam. Anak-anakku sekalian, semoga Allah memberi kesabaran kepada kita semuanya. Nabi Ayub alaihi salam diuji dalam masalah harta kekayaan, anak, dan tubuhnya. Dahulu, beliau mempunyai hewan peliharaan dan pertanian yang sangat banyak. Anak-anak beliau juga banyak. Bahkan, beliau juga mempunyai tempat-tempat yang disukai. Kemudian, Allah mengujinya. Allah menguji pada tubuh beliau sampai seluruh tubuhnya terkena penyakit kusta. Tidak ada yang selamat kecuali hati dan lisannya yang digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman duduk Nabi Ayub alaihissalam mulai tidak menyukainya. Akhirnya beliau menyendiri di satu pojok negeri. Tak seorang pun menaruh iba kecuali istrinya, karena beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Istri Nabi Ayub alaihi salam mengurusi Nabi Ayub alaihi salam. Untuk mengurusi suaminya, dia rela bekerja upahan kepada orang-orang. Nabi Ayub alaihi salam terkena musibah selama 18 tahun. Hingga semua orang yang dekat maupun orang yang jauh dengannya menjauh darinya. Semuanya kecuali dua orang saudara dari Nabi Ayub alaihi salam. Tiap pagi dan sore Nabi Ayub alaihi salam dijenguk oleh keduanya. Suatu hari, salah satu dari dua saudara Nabi Ayub alaihi salam berkata kepada yang lain bahwa Nabi Ayub alaihi salam telah berbuat suatu dosa sehingga selama 18 tahun Allah tidak menyayanginya dan tidak mengangkat musibah yang menimpanya. Ketika hal itu disampaikan kepada Nabi Ayub alaihi salam, maka Nabi Ayub alaihi salam berkata bahwa beliau pernah menghukumi perkara dua orang yang sedang berselisih. Lalu kedua orang yang berselisih itu sama-sama menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Ayub alaihi salam mengingkari kedua orang yang berselisih itu. Nabi Ayub alaihi salam mengingkari dua-duanya karena tidak suka nama Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut kecuali dalam kebenaran. Nabi Ayub alaihi salam keluar untuk memenuhi hajatnya. Bila dia telah memenuhi hajatnya, maka istrinya memegangi tangannya hingga sampai ke rumahnya. Suatu hari dia terlambat menemui istrinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Ayub alaihi salam untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Maka keluarlah air yang dingin untuk mandi dan diminum, sehingga penyakit di badannya hilang, baik penyakit yang di luar maupun penyakit yang ada di dalam badannya. Anak-anakku sekalian, semoga Allah menyayangi kalian semuanya. Istrinya merasa Nabi Ayub alaihi salam datang terlambat. Ia menunggu-nunggu kedatangan Nabi Ayub alaihi salam. Akhirnya Nabi Ayub alaihi salam datang menemuinya dalam keadaan telah sembuh. Rupa Nabi Ayub alaihi salam menjadi lebih bagus dari sebelum sakit. Ketika sang istri melihat Nabi Ayub alaihi salam, dia berkata, "Semoga Allah memberkaimu. Apakah kamu melihat Nabi Allah yang diberi musibah penyakit? Aku tidak melihat orang yang lebih mirip dengannya daripada kamu. Saat Nabi Ayub sedang sehat, maka Nabi Ayub alaihi salam menjawab, "Sungguh, aku adalah dia." Konon, Nabi Ayub alaihi salam memiliki dua gudang penyimpanan dan penumbukan, satu untuk biji gandum dan satu untuk sa'ir, yakni sejenis gandum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus dua awan, salah satunya ke gudang biji gandum. Awan itu menuangkan emas padanya sampai melimpah, dan awan yang satunya menuju ke gudang sa'ir, lalu memenuhi gudang itu dengan perak sampai melimpah. Kemudian Nabi Ayub alaihi salam diberi anugerah berupa keluarga dan harta. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menyayangi Nabi Ayub alaihi salam karena kesabaran, keteguhan, ketawakalan, ketawaduan, serta ketenangannya. Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan keluarganya yang dulu ditiadakan dan menambah anggota keluarganya sebanyak anggota yang sudah ada. Nabi Ayub alaihi salam pernah marah kepada istrinya sebanyak satu kali karena kesalahan istrinya. Nabi Ayub alaihi salam bersumpah untuk mencambuknya 100 kali jika telah disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menyembuhkannya, maka Nabi Ayub alaihi salam merasa tidak pantas untuk membalas semua kebaikan istrinya dengan pukulan. Padahal istri Nabi Ayub alaihi salam telah melayani, menyayangi, mengasihi dan berbuat baik kepadanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ayub alaihi salam agar mengambil setandan anggur yang berjumlah 100. Kemudian dipukulkan kepada istrinya satu kali. Berarti Nabi Ayub alaihi salam telah melaksanakan sumpah dan menunaikan nazarnya.